mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembu teka rasa capena sabab aya nu ditea hujan angin dor-dar gelap taya tempat kernyuhan sanajan awak rancucu tepaduli kajenteri nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teha moal gagal kembang kes ayat nu boga balike asa hoream lempang ge jiga ngalayan teka sawan ti anggal na pikir kita dina lamun teha bakal gagal hore yang tersuditeng mikiran pipanya kita mikiran pipanya kita satapak ngajujuk ka hiji lembu teka rasa capena sabab aya nu ditea hujan angin dor-dar gelap taya tempat kernyuhan sanajan awak rancucu tepaduli kajenteri nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka ala sugan teha moal gagal kembang kes ayat nu boga balike asa hoream lempang ge jiga ngalayan teka sawan ti anggal na hore yang tersuditeng mikiran pipanya kita mikiran pipanya kita teka sawan ti anggal na teka pikir kita dina lamun teha bakal gagal hore yang tersuditeng mikiran pipanya kita, mikiran pipanya kita.